Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang kelima ini menampilkan M. Amut sebagai Prabu Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Margaret sebagai Asmarani, Harry sebagai Panglima Galungwesi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya membawa Asmarani ke Gua Karang dan menitipkannya kepada Galungwesi, panglima dari Kencana Wungu. Sedangkan ia sendiri menemui Cempaka istrinya yang sedang duduk merenung di dalam tendanya. Dinda. Kanda Prabu, kau dari mana saja, Kanda Prabu? Dinda cemas memikirkan dirimu. Maafkan Kanda, Dinda. Sebenarnya kemarin malam Kanda sudah akan pulang, tapi ada hal aneh yang terjadi. Lalu dengan cepat dan ringkas, Prabu Purbaya menceritakan semuanya pada Cempaka. Perempuan itu mendengarkan semuanya dengan teliti. Dan ketika Prabu Purbaya menceritakan tentang Asmarani, wajah perempuan utama Keraton Karangsedana itu mendadak keras. Ditatapnya Prabu Purbaya dengan pandangan menyelidik. Nada suaranya bergetar. Jadi Kanda membawa perempuan itu kemari untuk apa, Kanda Prabu? Apakah Kanda akan menyuruh dia bekerja menggali pintu Gua Karang ini? Maafkan aku, Dinda. Kanda tidak bisa melakukan hal lain kecuali membantunya. Dia sudah tidak punya keluarga lagi. Apa salahnya kita membantu dan melindunginya? Kita punya kemampuan untuk membantunya. Aku jadi kepingin melihat gadis itu. Apanya yang membuat Kanda sampai mau membawanya kemari dan bersedia membantunya? Apakah dia memang patut dibantu atau ditolong serta dilindungi oleh seorang maharaja seperti Kanda Prabu? Kanda Cempaka, apa yang terjadi? Kenapa kau bisa berkata keras seperti itu? Apakah keadaan di daerah Gua Karang ini telah merubah watak lembutmu? Jangan salah tafsir, Dinda. Percayalah, aku menolongnya hanya karena dasar belas kasihan. Kedua orang tuanya mati, sedangkan aku sebagai raja mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kesengsaraan rakyatnya adalah tanggung jawab seorang raja. Dan aku menolongnya terlepas dari segala perasaan lain, kecuali kasihan. Kasihan? Ada yang tidak wajar dari sikap seorang raja pada rakyatnya. Kalau Kanda kasihan pada rakyat, kenapa tidak semuanya? Kenapa hanya padanya saja? Itu namanya kasihan Kanda punya pilih kasih. Dinda Cempaka, kenapa di tempat seperti ini kau justru memiliki pikiran yang lain? Kemana pikiran sehatmu? Percayalah padaku, Dinda. Aku tidak akan berlaku bodoh. Aku ini seorang raja. Apa yang dilakukan seorang raja tentu akan menjadi panutan atau contoh bagi rakyatnya. Sudahlah, Dinda Cempaka. Buanglah pikiran burukmu itu. Baiklah, Kanda. Tapi Kanda harus ingat bahwa Dinda amat mencintai Kanda. Dinda tidak ingin melihat ada kasih lain di hati Kanda. Nanti bawa Dinda pada gadis yang bernama Asmarani itu. Dinda ingin mengenalnya. Baiklah, nanti Kanda akan membawa Dinda ke tenda Paman Galungsi, karena dia kutitipkan di sana. istriku Cempaka menyimpan kecemburuan pada Asmarani. Ya, Cempaka memang sangat mencintaiku. Dan aku juga tidak mau kehilangan dirinya. Aku pun tidak akan memilih gadis lain selain dirinya. Dinda, sudahlah. Ayo kita kerja lagi. Kasihan para prajurit. Mereka bekerja untuk menyelamatkan putri kita. Tapi kita hanya duduk-duduk saja di sini. Ayolah kita keluar. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Oh, Kanda Prabu memang bisa berkata begitu. Tapi aku yakin, saat Kanda bersama gadis itu, pastilah Kanda tidak pernah memikirkan putri kita dan diriku. Buktinya, Kanda sampai 2 hari 2 malam tidak pulang dan membantu kami bekerja menggali gua karang. Oh, maafkan Kanda, Dinda. Tapi Kanda harap Dinda tidak lagi menuduh Kanda melupakan putri kita. Kanda kemarin sudah akan kembali. Tapi apa boleh buat? Kanda harus menolong jiwa orang lain dulu dari kematian. Apakah Dinda rela melihat atau mendengar tentang diri Kanda yang menutup mata terhadap segala kejadian yang berlaku di depan mata Kanda hanya karena persoalan pribadi? Kanda yakin Dinda pun akan melakukan hal yang sama seperti Kanda kalau itu terjadi saat Dinda ada di tempat kejadian. Iya, Dinda pun akan melakukannya. Tapi tidak untuk terus melindunginya, sehingga harus membawanya berjalan bersama-sama dengan Dinda. Dinda, sudahlah. Buang jauh-jauh prasangka yang tidak-tidak itu. Yakinkan hati Dinda bahwa Kanda adalah seorang raja yang akan memiliki seorang permaisuri. Sudahlah, ayo kita keluar. Barangkali Paman Galung Wesi pun sudah mulai bekerja. Tanpa banyak suara, Cempaka akhirnya berdiri dan melangkah keluar. Cempaka mengambil penggali yang biasa digunakannya. Lalu ia pun bersatu bersama para prajurit dan senopati menggali mulut gua karang. Tak jauh darinya, tampak Prabu Purbaya dan orang-orang dari kelompok pengemis tongkat merah yang bekerja dengan penuh semangat. Dan di sisi lain, tampak Panglima Galung Wesi juga bekerja dengan giat. Prabu Purbaya melihat ke arah orang tua itu, lalu ia pun berjalan mendekati Galung Wesi. Paman Galung Wesi, bagaimana dengan Asmarani? Apakah dia merepotkan Paman? Gusti Prabu, tidak Gusti. Rani ternyata seorang gadis yang baik. Setidak-tidaknya dia memang dididik oleh keluarga yang baik, Gusti. Tutur sapanya lembut dan pribadinya sangat halus. Hamba menduga dia pasti anak seorang pembesar keraton atau setidak-tidaknya anak seorang adipati ataupun demang. Paman, dia bukan anak seorang pembesar ataupun bangsawan. Dia adalah anak seorang petani miskin yang tinggal di kaki Gunung Burangrang. Dia bernasib malang. Aku menemukannya saat kedua orang tuanya sudah menjadi mayat. Orang tuanya menjadi korban kejahatan. Aku terlambat menolong kedua orang tuanya. Aku hanya sempat membawanya keluar dari amukan api. Oh, begitu menyedihkan nasib yang menimpanya. Tapi hamba masih meragukan semuanya, Gusti Prabu. Kalau dia anak seorang petani miskin, manalah mungkin memiliki tutur kata yang halus dan lembut, Gusti. Lalu memiliki kulit yang halus. Hamba yakin, kulit itu pastilah setiap hari dilulur dengan ramuan khusus. Apakah tidak mungkin dia mempunyai keluarga di kota raja, Gusti? Paman mungkin benar. Aku pun belum mengetahui banyak tentang dirinya. Yang ku tahu bahwa kedua orang tuanya yang mati di rumah itu dipanggilnya dengan sebutan ayah dan ibu. Sedangkan dari kepala desanya, aku tidak banyak mendapat keterangan. Ya, nantilah kita menyelidikinya, Paman. Hanya sekarang aku minta tolong pada Paman untuk menjaga dirinya. Dia masih dalam keadaan duka. Baiklah, Gusti Prabu. Hamba akan menjaga dan memperhatikannya. Paman, matahari mulai condong ke barat. Sebaiknya perintahkan pada para prajurit untuk berhenti bekerja. Istirahatkan mereka semua. Baiklah, Gusti Prabu. Prajurit, istirahatlah. Hei, istirahat. Ayo istirahat. Ampun, Gusti Prabu. Sekarang hamba akan kembali ke tenda. Paman, tunggu. Ada tugas apakah untuk hamba, Gusti? Paman, menurut keterangan dari Kanda Purbaya, di tenda paman ada seorang gadis dari kaki Gunung Burangrang. Aku mau melihatnya, paman. Hamba Tuan Permaisuri. Bawalah istriku, paman. Kenalkan dia dengan gadis itu. Marilah, Dinda Cempaka. Prabu Purbaya melangkah sambil membimbing tangan Cempaka, sedangkan Panglima Galungwesi melangkah di belakang. Sementara itu, beberapa orang prajurit tampak sedang duduk-duduk di pinggiran mulut gua. Mereka menunduk hormat tatkala Prabu Purbaya dan istrinya serta Panglima Galungwesi melangkah di depan mereka. Tiba di tenda Galungwesi, mereka disambut oleh senyum ramah Asmarani. Dan saat mata gadis itu bertemu dengan wajah Cempaka, mendadak keduanya saling tatap. Prabu Purbaya menyadari semuanya. Rani, kenalkan, inilah istriku. Ampunkan hamba, Gusti Permaisuri. Mungkin kedatangan hamba telah mengganggu ketenangan Gusti Permaisuri. Bangkitlah. Oh, gadis ini cantik sekali. Aku tidak yakin kalau dia hanyalah seorang gadis desa biasa. Kulitnya halus dan berseri. Sorot matanya tajam dan bening. Dia pastilah anak seorang pembesar keraton. Paling tidak pembesar di sebuah kadipaten. Asmarani. Sebuah nama yang amat sesuai dengan orangnya. Oh, kenapa hatiku bergetar? Dan sepertinya hatiku bergolak sendiri. Apakah aku menyimpan kecemburuan pada wanita ini? Hamba gembira sekali bisa berkenalan dengan seorang permaisuri yang baik dan cantik seperti tuanku. Hamba adalah gadis desa yang rendah. Keluarga hamba sudah tiada. Mereka mati, teraniaya. Sudahlah, Rani. Jangan kau ingat lagi peristiwa itu. Tenangkanlah hatimu. Rani, Kanda Purbaya begitu enak dan ringan menyebut namanya. Dan mata gadis itu begitu berbinar ketika Kanda Purbaya menyebut namanya. Oh, setan alas. Aku tidak bisa membiarkan semuanya ini. Kanda Purbaya tidak boleh berpaling lagi padanya. Kanda Purbaya milikku. Tapi kenapa aku jadi seperti ini? Kenapa tiba-tiba aku menjadi perasa dan cemburu seperti ini? Rani. Ya, Rani. Baiklah, aku akan menyelidiki siapa gadis ini dan apa pula yang akan dilakukan Kanda Purbaya padanya. Dinda Cempaka, ada apa dengan dirimu? Kenapa kau diam saja sejak tadi? Maaf. Maafkan aku, Kanda Prabu. Kepalaku tiba-tiba terasa nyeri dan berat. Aku kembali saja ke tenda, Kanda Prabu. Baiklah, Dinda. Ayo kita kembali. Paman, aku kembali dulu. Baik, Gusti Prabu. Maafkan hamba, Gusti Prabu. Dinda, tidurlah. Kenapa kau masih saja terus-terusan merenung? Tidur saja, Kanda, duluan. Dinda masih ingin menatap rembulan itu. Dinda ingin menikmatinya sampai dia benar-benar hilang atau tertutup awan sama sekali. Ini bukan kebiasaanmu, Dinda Cempaka. Ayo, tidurlah. Jangan kau buat pikiranmu sendiri menjadi kacau. Jangan kau rusak jiwamu dengan kecemasan dan ketakutan yang tidak beralasan, Dinda. Kau memikirkan tentang Asmarani? Cempaka mendengus. Dadanya tiba-tiba saja bergemuruh. Lalu perempuan itu menutup kedua matanya. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba perasaan benci itu muncul manakala Prabu Purbaya menyebut nama Asmarani. Perempuan keraton itu sekali lagi menarik nafas panjang. Jangan Dinda pikirkan soal dia. Paman Galung Wesi bisa mengurusnya. Bukankah Kanda Prabu juga suka mengurusinya? Dinda, aku harap padamu, buanglah jauh-jauh perasaan jelek seperti itu. Dinda rasa Dinda tidak berperasaan jelek. Bukankah tadi siang, saat istirahat makan siang, Kanda menemuinya di tenda Paman Galung Wesi? Dinda, Kanda kesana bersama Paman Galung Wesi. Percayalah Dinda, Kanda tidak sendirian. Tapi tidak baik bila dipandang mata. Kalau Kanda Prabu sebagai seorang raja terlalu memperhatikan gadis desa seperti dia, bukankah cukup Paman Galung Wesi saja? Dan itu pun sudah terlalu tinggi untuk dirinya, kecuali dia seorang putri keraton. Ataukah gadis itu memang benar-benar putri keraton, dan Kanda Prabu berdusta padaku dengan menyebutnya sebagai gadis desa? Dinda, pikiranmu semakin jauh dan kacau. Ya, Kanda mengerti. Mungkin kegelisahan jiwa Dinda yang membuat pikiran Dinda mendadak berubah seperti ini. Pikiranku tidak berubah, Kanda Prabu. Dengan melihat kenyataan, dengan berita yang saat ini melanda hatiku, mungkin Dinda akan tabah. Tapi naluri Dinda sebagai seorang perempuan mengatakan lain. Sorot mata yang tersimpan dalam pandangan Asmarani untukmu dan untukku berbeda sama sekali. Dinda... Dinda... Dinda terlalu banyak menafsirkan arti sebuah pandangan. Apakah salah, Kanda? Dinda rasa itu satu hal yang wajar. Dan wajar pula kalau Dinda sebagai seorang istri, Dinda menaruh rasa lain pada diri suami Dinda. Boleh kan kalau Dinda mempunyai rasa takut kehilangan orang yang Dinda cintai? Wajar kan kalau seorang istri mencemburui suaminya? Dinda, sudahlah. Tidak perlu Dinda menyimpan rasa cemburu seperti itu pada Kanda. Kanda tidak akan menyimpan rasa apa-apa pada gadis itu. Kanda akui, Asmarani memang cantik. Dia manis dan lembut. Tatapan matanya tajam, mengandung bara asmara yang menggairahkan. Tapi percayalah, bahwa Kanda bukanlah sebangsa laki-laki yang suka mengumbar cinta. Kanda tidak akan jatuh hanya karena seorang perempuan secantik Asmarani. Oh, di depan Dinda, mungkin Kanda akan berkata demikian. Tapi di belakang Dinda, siapa ada yang tahu? Mungkin Kanda akan mengatakan hal seperti itu juga pada Asmarani. Kanda memuji Dinda, tapi cinta Kanda, Kanda berikan juga padanya. Dinda, sudahlah. Untuk apa lagi kita perdebatkan masalah Asmarani? Toh hal itu akan membuat kita yang susah. Percayalah, di mana-mana bertepuk itu pastilah dua belah tangan. Karena tepukan satu tangan tidak akan pernah ada artinya. Asmarani boleh mencintai Kanda, tapi Kanda tidak akan pernah. Apakah perlu Kanda bersumpah seperti dulu? Seperti pertama kali Kanda mengambilmu sebagai permaisuri Kanda di hadapan pendeta dan brahmana? Cempaka terdiam. Lalu ditatapnya suaminya. Air matanya mengambang di telaga matanya yang pening. Tak lama, air itu pun mengalir jatuh. Prabu Purbaya terenyuh. Hatinya pedih sekali. Lalu dengan perlahan dipeluknya tubuh Cempaka, diciumnya kening istrinya. Sementara malam terus berjalan menuju waktu yang sepi, nyanyian binatang malam sesekali ditingkahi suara lelongan serigala. Tidurlah, Dinda. Tidurlah. Pejamkan mata Dinda dan berdoa pada Dewata Agung agar jaga para mudita putri kita selalu dalam lindungannya. Kanda, Kanda mau kemana? Kanda akan duduk di luar tenda. Oh, tidak pergi ke tenda Paman Galung Wesi, kan? Dinda, Sudahlah, jangan terlalu terbuai oleh pikiran yang tidak-tidak. Tidurlah. Selamat malam, Dinda. Cempaka tersenyum kecut. Lalu ia memejamkan matanya saat Purbaya melangkah keluar tenda. Di luar, udara malam yang dingin segera membalut tubuh Prabu Purbaya. Laki-laki itu segera duduk bersila di atas tonjolan batu. Tak lama kemudian, ia memejamkan matanya. Lalu ia hanyut dalam semedinya. Sementara itu di tenda Galung Wesi, Asmarani tampak duduk merenung seorang diri. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi di dalam kehidupan Prabu Purbaya? Lalu bagaimana nasib jaga para murita dan yang lainnya yang terkurung di dalam gua karang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu yang dipersembahkan oleh PT Kalbi Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.